Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ba'd. Baik, insyaallah malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan khabar, yaitu khabar mubtada. Sebelum kita memasuki pembahasan khabar ini, barakallahu fikum, akan masuk ke beberapa pembahasan bab yang akan datang yang kaitannya semuanya dengan khabar. Yang pertama, khabar mubtada. Yang kedua, nanti khabar kana dan saudara-saudaranya. Yang ketiga, khabar inna dan saudara-saudaranya. Maksudnya, barakallahu fikum, jadi bab khabar ini betul-betul dipahami. Enam, dengan semua jenis bentuk khabar ini. Supaya nanti ketika bab berikutnya yang berkaitan dengan khabar, mudah barakallahu fikum, bisa kembali kepada bab bahasan ini. Nah, itu pendahuluan yang penting barakallahu fikum. Kita mulai barakallahu fikum. Khabar al-khabaru, yaitu khabar, ketentuan nomor 3. 6. Ya. Isi marfu yang didahului oleh fi'il. Yang mana? Yang naibul fa'il. Yang apa? Yang isim marfu yang mendahului fi'il. Nah, Muhammad al-nam, Muhammadun daraba qalban. Muhammad lebih dahulu, kemudian setelahnya fi'il. Berarti isim marfu didahului oleh, nah, mendahulunya apa? Didahului fi'il. Nah, isim marfu disebutkan lebih dahulu daripada fi'il. Muhammadun daraba kalban. Asalnya daraba Muhammadun kalban. Nah, sekarang isim marfu mendahului fi'il. Muhammadun daraba kalban. Maka Muhammadun di sini mubtada. Khabarnya nanti akan kita sebutkan nah, pada kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Nah, kalau isim marfu didahului fi'il, daraba Muhammadun kalban. Muhammadun ini menjadi fa'il. Ketika fa'il didahulukan, nah, mendahului fi'ilnya, bukan menjadi fa'il lagi, tapi menjadi mubtada. Nah. Baik. Al-khabaru khabar, yaitu khabar mubtada. Khabar adalah sebuah kata yang menyempurnakan makna mubtada. Atau khabar adalah kata yang menerangkan keadaan mubtada. Khobar yang sudah kita lewati, nah, itu baru satu jenis. Nah, kita lihat khobar itu sebenarnya barakallahu fikum ada dua jenis. Al-khabaru jenis pertama mufradun, khabar mufrad. Yang kedua, ghairu mufradin, khabar yang bukan mufrad. Apa pengertian khabar mufrad? Qal, khabar mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Titik sampai di situ. Khabar mufrad adalah khabar yang bukan berbentuk jumlah dan bukan pula menyerupai jumlah. Bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Hanya satu kata dia. Khabar mufrad adalah khabar yang hanya satu kata. Bukan jumlah, bukan yang menyerupai jumlah. Jadi khabar mufrad secara bahasa khabar yang terdiri dari satu kata. Secara istilah ahli nahu, khabar mufrad adalah khabar yang bukan jumlah. Jumlah ada berapa macam? Dua. Bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Berarti khabar mufrad bukan jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah, namun satu kata dia. Bukan pula yang menyerupai jumlah. Nanti akan ada menyerupai jumlah yang termasuk bab ghair mufrad. Contohnya seperti apa khabar yang mufrad? Mislu contoh. Khabar mufrad adalah al-waladu naimun. Anak itu tidur. Anak laki-laki itu tidur. Mana yang dimaksud dengan khabar mufrad? Naimun. Berapa kata? Cuma satu kata. Jumlah atau bukan? Bukan jumlah. Bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Itu namanya khabar mufrad. Contoh kedua. Al-waladani naimani. Dua anak laki-laki itu tidur. Mana khabar mufrad? Naimani. Kenapa disebut khabar mufrad? Bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Terdiri hanya satu kata naimani. Nah, walaupun bentuknya musanna, satu kata tapi dia satu kata, tapi dia bentuknya musanna. Nah, karena khabar dan mubtada harus sesuai. Kalau mubtadanya musanna, khabarnya pun harus musanna. Khabar yang seperti ini, walaupun bentuknya isim musanna, namun dia bukan jumlah, maka tetap dinamakan khabar mufrad. Nah, jadi khabar mufrad khabar yang terdiri dari satu kata. Naimani satu kata? Naam, satu kata. Bentuknya apa? Isim mutsanna. Satu kata tetap. Al-auladu naimuna. Beberapa anak laki-laki itu tidur. Aina khabar mufrad? Naimuna. Naam. Naimuna khabar mufrad. Apa bentuknya ini? Jama' mudzakkar salim. Naam. Walaupun dia bentuk jama' mudzakkar salim, namun terdiri dari satu kata, maka tetap dinamakan khobar mufrad. Karena khobar mufrad ada khobar yang berbentuk jum, yang bukan berbentuk jum, jumlah. Naam. Atau menyerupai jumlah. Jadi khobar mufrad adalah khobar yang telah kita lewati dari contoh-contoh dari sejak kemarin. Ya, contoh-contoh dari sejak kemarin itu semuanya khobar mufrad. Al-waladu mujtahidun. Aina al-khabar? Mujtahidun. Khabar mufrad. Naam, al-waladani mujtahidani. Aina khabar mufrad? Mujtahidani. Al-auladu mujtahiduna. Aina al-khabar? Mujtahiduna. Al-bintu mujtahidatun. Aina al-khabar? Mujtahidatun. Al-bintani mujtahidatani. Mujtahidatani khabar. Al-banatu mujtahidatun. Mujtahidatun khabar. Khabar ini khabar mufrad. Sekali lagi, khabar mufrad adalah khabar yang terdiri, yang khabar yang berupa apa? Khabar yang bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Yang khabar yang terdiri dari satu kata. Naam. Maka ketika kita mengatakan khobar hukumnya apa? Marfu. Maka itu hukum itu berlaku ketika khobarnya mufrad. Adapun ketika khobarnya nanti bukan mufrad, tidak memiliki tanda rofa. Karena berbentuk jumlah. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Barakallahu fikum. Naam. Mafhum khobar mufrad? Mafhum? Naam. Mafhum. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Nah, singkat kata, khobar yang terdiri dari satu kata. Nah. Nah. Nah. Ya. Ya. Naimun secara ilmu sharaf disebut isim fa'il. Menunjukkan orang yang berbuat. Isim fa'il. Timbangannya seperti ini. Fa'ilun. Ini namanya isim fa'il. Isim fa'il. Arti yang berbuat. Naimun. Naimun, orang yang tidur. Hadirun, orang yang datang. Nah. Apalagi nam? Doribun, orang yang menghukum. Apalagi? Jalisun, orang yang duduk. Ini adalah diri salam. Nah, khobar dibentuk dari ini. Dari isim fa'il. Nama ini apa isim? Isim fa'il. Rata-rata di sini. Bisa juga nanti dari isim mafu dan menunjukkan yang di. Yang dipukul, yang di. Yang apa tadi? Yang dipukul. Baik. Sana di sana. Jangan lagi. Nah, sekali lagi khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Singkat kata, khobar yang terdiri dari satu kata. Nah, ada lagi nah yang ditanyakan dalam khobar mufrad. Nah, kita lanjut. Yang kedua, khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad. Apa arti dhabit ketentuan khabar ghairu mufrad? Dhabitnya ketentuannya lawan daripada khabar mufrad. Naam. Yaitu khabar ghairu mufrad adalah ma kana jumlatan au syabihan bil jumlah. Khabar ghairu mufrad adalah khobar yang berupa jumlah atau berupa atau menyerupai jumlah. Khobar ghairu mufrad adalah khobar berbentuk jumlah, khobar yang berbentuk jumlah atau menyerupai jumlah. Maka kalau khobarnya berupa jumlah, berarti kita kembali kepada jumlah itu sendiri. Jumlah ada berapa macam? Ada dua macam. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Barakallahu fikum. Ingat lagi jumlah ismiyah. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Nah, jumlah yang didahului oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang didahului fi'il. Nah, kita mengatakan, nah, bapaknya Ali sakit. Atau bapaknya sakit. Nah, apa kita katakan dalam bahasa Arabnya? Abuhu maridun. Bapaknya sakit. Ini jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Didahului oleh isim. Nah, ya. Mobilnya bagus. Apa kita katakan? Sayyaratuhu jamilatun. Mobilnya bagus. Nah, rumahnya besar. Apa kita katakan? Baituhu. Baituhu kabirun. Nah, jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang seperti ini bisa dijadikan sebagai khobar. Khobar. Itu jumlah ismiyah. Contoh. Di sini lihat. Mislu Aliun abuhu maridun. Ali itu bapaknya sakit. Mana mubtadanya? Aliun. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Khabarnya dari mulai abuhu maridun. Dua kata ini di khabarnya. Inilah yang disebut dengan khobar berbentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah, abuhunya. Nam, isim, jahulul isim. Jadi khobarnya dua kata ini, abuhu maridun. Khobarnya siapa? Khobarnya Ali. Ali bapaknya sakit. Barakallahu fikum. Inilah contoh khobar berbentuk jumlah ismiyah. Muhammad mobilnya bagus. Apa kita katakan? Muhammadun sayyaratuhu jamilatun. Muhammad itu mobilnya bagus. Nah, ya. Khalid itu rumahnya besar. Apa kita katakan? Khalidun baituhu kabirun. Khalid itu rumahnya besar. Nah, Ali itu istrinya solihah. Apa kita katakan? Aliun zaujatuhu solihatun. Solihah. Nah, banyak sekali dalam bahasa Indonesia seperti itu yang kita ucapkan ya. Ternyata kalimat seperti itu, nah, bentuk mubtada khobar yang khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Nah, Ini baru satu bentuk. Khobar ghairu mufrad, khobar yang bentuknya jumlah. Nah. Kalimat Aliun abuhu maridun, kita kupas. Nah, pada kalimat abuhu maridun, bapaknya sakit. Abuhu maridun disebut apa jumlah tadi? Apa jumlah is? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Didahului isim. Sekarang kalimat pengertian jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului oleh isim, kita ganti pengertian itu dengan kalimat yang sangat bermanfaat baik di bab ini ataupun bab berikutnya. Jadi pengertian jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jangan lagi mengatakan jumlah ismiyah adalah jumlah yang dahulu dari isim. Kurang manfaatnya. Dulu untuk kita mengetahui mana jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ketika baru mengenal isim fi'il, baru dikenalkan begitu. Nah, pengertian yang sebenarnya jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Coba lihat. Aliyun sebagai apa tadi? Mubtada. Mana khobarnya? Abuhu maridun. Terdiri dari apa ini abuhu maridun? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Abuhu. Mana khobarnya? Maridun. Maridun ini khobar abuhu atau khobar aliyun? Khobar abuhu. Mana khobar aliyun? Dua kata ini abuhu maridun. Ali itu bapaknya sakit. Ali itu mobilnya bagus. Khalid itu rumahnya besar. Ali itu istrinya salihah. Yang menerangkan tentang Ali ya dua kata itu. Ya enggak? Jadi secara rincinya begini. Nam secara rincinya nam Aliyun. Aliyun sebagai apa? Mubtada. Nih, mubtada. Abuhu sebagai apa? Ini mubtada satu ya. Ini mubtada satu. Abu apa? Mubtada dua. Iya. Nah, kemudian maridun. Maridun khabar. Khabar mana? Khabar mubtada satu, mubtada dua? Mubtada dua. Mana khabar mubtada satu? Nih, kemana? Ini khabar mubtada satu. Nah, ya. Jadi khobarnya Ali abuhu maridun. Khobar yang seperti ini, nah, adalah khobar apa? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut khobar jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada dan khobar. Iya. Ya, itu jumlah ismiyah. Khobar apa? Khobar berbentuk jumlah ismiyah. Ya, khobar dari bentuk jumlah ismiyah. Ya. Seluruhnya ini jenis aliyun abu maridun juga namanya jumlah ismiyah. Kenapa? Karena terdiri dari mubtada khobar. Nah. Ya. Khobarnya khusus ini khobarnya Ali berbentuk jumlah ismiyah. Barakallahu fikum. Jadi i'rabnya bagaimana? Aliyun sebagai apa? Mubtada awal. marfu. Marfu? Naam. Wa alamatu rafihi ish? Dhammah. Liannahu ismul mufrad. Wa abuhu. Apa kita katakan? Mubtada kedua. Iya. Mubtada sanin. Marfu? Marfu. Apa tanda rupanya? Al-wawu. Kenapa dengan wawu? Min asma'il homsah. Karena dia termasuk asma'ul homsah. Mana khabarnya abuhu? Maridun. Marfu? Marfu tanda rupanya apa? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Jumlah mubtada abuhu dan khabarnya maridun fi mahalli rafin khabar mubtada awal. Ali. Kan Ali belum ada khabarnya. Ya enggak? Jadi khabarnya Ali abuhu maridun. Khabarnya terdiri dari mubtada dan khabar. Khabar itu disebut apa? Jumlah. Khabar jumlah ismiyah. Walaupun secara keseluruhannya Aliun abu maridun jumlah apa? Jumlah ismiyah. Karena terdiri dari mubtada khabar. Mubtadanya Ali, khabarnya abuhu maridun. Ternyata khabar ini, khabarnya Ali, bentuknya terbentuk dari jumlah ismiyah juga. Ya, terdiri dari mubtada dan khabar juga. Nah, sama dengan contoh yang tadi. Nah, Muhammad mobilnya bagus. Apa kita katakan? Muhammadun sayyaratuhu jamilatun. Muhammadun nam sayyaratuhu apa? Jamilatun. Cantik. Bagus. Muhammad sebagai apa? Mubtada awal. Sayyaratuhu sebagai apa? Mubtada tsani. Sayyaratuhu sebagai khabar mubtada tsani. Mana khabar mubtada Muhammad yang terawal? Jumlah ismiyah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Apa? Mubtada hukumnya harus marfu. Tanda marfunya dhamma. Sayyaratuhu mubtada kedua tetap marfu. Marfu yang ini. Kata ini nih, yang tanda marfunya. Kalau hu dhamir kata lain. Jamilatun juga marfu. Cuma mukhabar dari Muhammad ini berupa jumlah. Kalau khabar berupa jumlah tidak memiliki tanda khabar. Karena khabarnya semuanya ini. Maka ini dikatakan fi mahalli apa? Fi mahalli rafin. Menempati tempat yang lain. Ya. Jadi tidak memiliki. Ini tanda ini, doma ini bukan sebagai tanda marfunya khabar ini. Ya. Karena dia jumlah. Jadi hanya tanda rafa bagi apa mukhabar mubtada yang umum. Ini khabar yang berbentuk jumlah ismiyah. Yang keberikutnya. Insyaallah mafhum ya. Banyak dalam bahasa Indonesia. Coba buat dulu. Nah, contohnya seperti tadi. Ali istrinya Salihah. Kepala sekolah itu mobilnya baru. Nah, guru itu anaknya banyak. Begitu. Itu semuanya apa? Bentuk apa? Bentuk khobar, bentuk jumlah ismiyah. Coba buat masing-masing. Nam, khobar berbentuk jumlah ismiyah. Satu. Muhammad itu bukunya baru. Nam. Muhammadun daftaruhu jadidun. Siap ditanya? Nah, Muhammad sebagai apa? Mubtada. Mana khabar Muhammad? Mana khabarnya Muhammad? Daftaruhu jadidun. Nah. Kalau kita rinci, daftaru sebagai apa? Mubtada kedua. Mana khobar mubtada kedua? Jadidun. Enam. Khobar mubtada kedua. Enam. Dan khobar mubtada kedua dan khobarnya fi mahairopin menjadi khobar mubtada awal. Abadani. Enam. Umar. Naam, Umar kakinya sakit. Naam. Apa kita katakan? Umaru, naam, kakinya sakit. Kalau enggak kakinya hatinya dah. Hatinya sakit. Qalbuhu maridun. Umaru qalbuhu maridun. Kalau kita kalbu. Kalau dalam bahasa Arab kalbu padahal jantung. Nah. Baik, barakallahu fikum. Indak Aba Asia. Sekarang ahwat yang ahwat. Aisyah suaminya salih. Aisyah tu suaminya suami sama istri sama iya sama zauj hilangkan tanya zaujuha hilangkan tanya zaujuha zaujuha apa tadi ha zaujuha salih Aisyatu zaujuha salihun Aisyah itu suaminya orang saleh Aisyah itu suaminya orang saleh loh baik Aba Ramdhani. Naam. Abu Bakar. Naam. Anaknya. Naam. Banyak. Auladuhu kathirun. Abu Bakrin auladuhu anak-anaknya kathirun banyak. Nah, menteri itu, nah, ya, mobilnya bagus. Menteri, apa bahasanya menteri? Aba Adnan. Tabib dokter. Siapa yang tahu menteri? Wazir, enggak. Menteri itu mobilnya bagus. Hadi ulang, jangan cepat-cepat, santai. Yang jelas? Jangan grogi. Enggak ada grogi belajar. Berani. Nah, harus berani. Nah, kalau mau melamar Ummu Hudzaifah berani. Nah, harus berani. Nah, baik. Tidak. Wazirun. Terus. Sayyaratun. Sayyaratuhu. Jamilatun. Jamilah terus nih. Semoga dapat jamilah. Amin. Iya, amin. Iya. Jadi al-waziru harus ada alif lamnya mubtada. Ya, ingat kan kemarin? Al-waziru sayyaratuhu jamilatun. Menteri itu nah mobilnya bagus. Naam. Kepala sekolah itu akhlaknya bagus. Naam, siapa yang tahu kepala sekolah? Hah? Al-mudiru, enggak, Abah Hakim. Kepala sekolah itu akhlaknya bagus. Al-mudiru akhlaknya. Khuluquhu. Bagus. Hasanun. Hasanun. Nah, khuluquhu hasanun. Al-mudiru khuluquhu hasanun. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Contohnya cukup? Nah, yang paling belakang Abah Ahbab. Nah, buat contoh sendiri. Nah, insinyur itu istrinya solihah. Apa insinyur? Al-muhandisu. Nah. Nah, zaujatuhu salihah. Salihatun. Nah, bar al-muhandisu zaujatuhu salihatun. Nah, itulah. Nah, barakallahu fikum. Ini jangan lupa. Khabar ghairu mufrad adalah khabar yang berbentuk jumlah. Salah satu dari jumlah adalah jumlah ismiyah. Contohnya seperti ini. Nanti ada jumlah fi'liyah. Sekarang lanjut dulu contoh yang ada kitab. Contoh yang keberikutnya. Al-ustadu fil bayti. Guru itu berada di dalam rumah. Contoh ini khobar ghairu mufrad yang terbentuk dari syabihun bil jumlah, yang menyerupai jumlah. Fil baiti dia menyerupai jumlah, karena bukan jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah, hanya saja menyerupai jumlah. Maka al-ustadu mubtada fil baiti khobar. Khobarnya dari apa bentuknya? Dari syabih bil jumlah. Menyerupai jumlah. Karena kalau jumlah, tadi ada jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Kalau khobar jumlah fi'liyah terdiri dari jumlah fi'il dan fa'il. Nah, nanti akan besok insya Allah sebutkan. Ini khobarnya fil baiti. Bukan jumlah dia. Tapi menyerupai jumlah. Karena terdiri dari jar majrur. Fi huruf jar al-baiti majrur. Nah, al-ustadu fil baiti. Guru itu berada di dalam rumah. Ini menurut satu pendapat, fil baiti disebut khobar menyerupai jumlah. Pendapat yang paling mudah sesuai dengan kenyataan yang kita lihat di hadapan ini. Ada juga yang mengatakan khobarnya bukan fil baiti, tetapi dihilangkan takdirnya mustaqirun atau kainun. Kainun lah, kainun itu berada. Guru itu kainun fil bait, begitu asalnya. Guru itu berada di dalam rumah, tapi kainunnya enggak dinampakkan. Ini menurut pendapat yang mengatakan khobar tetap apa? Khobar mufrad ini. Karena takdirnya disembunyikan, kainun. Ini pendapat yang enggak nyata. Nah, ditakdir-takdirkan begitu. Yang kita pelajari yang nyata saja yang ada depan kita. Yang namanya khobar, al-ustadu fil baiti khobarnya itulah. Ya, lebih mudah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Barada. Al-waladu fil gurfati. Anak laki-laki itu di kamar. Nah. Iya, apa? Iya, jar majrur yang benar jar majrur. Muhammadun fil masjidi. Muhammad berada masjid. Naam. Ya. Abi. Naam. Fil hammami. Ayahku sedang berada dari kamar mandi. Naam. Abi fil mustashfa. Ayahku di rumah sakit. Barakallahu fikum. Pakai fi. Sama juga ala juga sama. Al. Naam. Ya, al-kubu alal maktabi. Gelas itu berada di atas meja. Al-hirru khalf, al-hirru nam, ya sama pakai ala bisa. Alal maktab, alal kursi. Nam. Ya. Barakallahu fikum. Mau pakai ala, mau pakai fi, mau pakai apa nanti? Barakallahu fikum. Huruf jar pokoknya yang mengandung arti di pada. Nam. Al-ustazu fil baiti. Mana khobarnya? Fil baiti. Khobar yang seperti disebut khobar apa? Khobar shibhul jumlah. Sebut saja apa? Khobar shibhul jumlah. Khobar yang menyerupai jumlah. Kalau khobar yang menyerupai jumlah ada tanda rupanya atau tidak? Tidak ada. Tetapi kita mengatakan apa? Fi mahalli raf'in. Sama seperti khobar jumlah. Fi mahalli raf'in. Menempati tempatnya rafa. Naam. Kita buat contoh. Naam. Barakallahu fikum. Dokter itu berada di rumah sakit. Apa kita katakan, Aba Ali? At-tabibu fil mustashfa. Mana khabarnya? Khabar yang seperti ini disebut khabar apa? Khabar shibhul jumlah. Kenapa disebut shibhul jumlah? Karena terdiri dari jar majrur. Jar huruf jar, majrur isim yang dimajrurkan. Ya. Khobarnya terbentuk dari jar majrur. Huruf jar. Jar itu huruf jar. Majrur isimnya yang dimajrurkan. Iya. Yeah. Nah. Perawat itu berada di dalam kamar. Perawat. Nah, Aba Omar. Al-mumarridatu fil ghurfati. Al-mumarridatu fil ghurfati. Nah. Abanam. Aba Ghassan. Murid itu berada di dalam kelas. Apa murid? Pelajar itu berada di dalam kelas. Apa bagusan? At-talibu fil fasli. Nah, asanta. At-talibu fil fasli. Cukup 6 khabar shibhul jumlah dari jar majrur? Cukup. Seperti itu ya. Pakai huruf jar fi atau ala, terserah yang penting bermakna. Nah, dzarfiyah di, mengandung di. Ingat khabar yang seperti itu, khabar yang terdiri dari jar majrur namanya khabar shibhul jumlah. Dikenali namanya. Khobar apa? Khobar shibhul jumlah. Dikenali, diucapkan terus. Supaya ingat istilah-istilahnya. Yang terakhir. As-sabburatu amamal awladi. Papan tulis itu berada di hadapan anak-anak. Mana mubtadanya? As-sabburatu. Mana khabarnya? Amamal auladi. Amama di sini kata keterangan tempat. Dalam bahasa Arab disebut dzarful makani. Kata keterangan tempat. Dzaraf, dzarful zaman, apa dzaraf, dzarful makan. Kata keterangan tempat. Nah, bahasa Arabnya apa? Dzarful zaman, dzarful makan. Nah, kata keterangan tempat namanya apa? Dzarful makan. Dzaraf makan. Dzarful makan. Nah, mana mubtadanya? As-sayyaratu. Mana khabarnya? Dua kata ini, amamal auladi. Nah, khabar yang seperti ini sama seperti khabar jar majrur, disebut khabar syibhul jumlah. Ya, sama seperti di atas. Al-ustadzu fil baiti. Jadi kesimpulannya, khabar syibhul jumlah bisa terdiri dari jar majrur, bisa terdiri dari dzaraf dan madruf. Dzaraf dan madruf maksudnya apa? Kata keterangan tempat. Dzaraf dan madruf. Dzarafnya amama, madrufnya yang kalimat setelahnya, madruf namanya. Itu saja. Nam khabar syibhul jumlah terdiri dari dua kata ini. Jar majrur dan dzaraf. Nam kata keterangan tempat. Nam dzaraf dan madruf. Kata keterangan tempat banyak. Di depan, kemudian di belakang, apalagi? Apalagi? Di anam. Kata keterangan tempat ya. Amama, apa arti amama? Di depan. Di depan. Sama dengan kudama ini. Kudama di hadapan. Kudama. Amama. Sama di depan. Apalagi khalfa. Apa khalfa? Di belakang. Di belakang. Nah. Apalagi? Di sebelah kanan. Ya, yamina. Yamina di samping kanan. Ke kiri apa? Yasar. Yasar apa? Samping kiri. Janib di samping. Janiba di samping. Ini kata semua ya, kata keterangan tempat. Ini kata keterangan tempat. Baik. Cukup barakallahu fikum. Naam. Auladu naam. Ya. Kasirun. Nah, itu kalau kasirun bisa diambil dari sisi arti, bisa diambil dari sisi lafad. Kalau dari sisi lafad harus kasiruna. Tapi dari sisi arti kasirun sudah banyak. Jadi mufrad. Maka berarti itu muro'ahnya saya benarkan kenapa? Abu Ramdhani muro'atul makna. Memperhatikan maknanya kasir itu artinya banyak. Maka saya tidak salahkan. Karena memang demikian. Kalau muro'atul lafad harus kathiruna. Abu Bakrin awladuhu kathiruna. Ini muro'atul lafad. Dan itu yang nyata. Yang lebih asah. Nah, ya. Tetapi beliau mengatakan kathirun itu muro'atul makna. Dilihat, dipandang di sisi artinya banyak. Tapi dari sisi Arab harus apa? Kathiruna. Tidak mengapa kalau seperti itu. Nam barakallahu fikum. Nah ini ada apa idah ini pertanyaannya. Nah. Ya. Apa lagi? Nah. khobar dari isim maksur atau mubtada khobarnya. Nah, khobarnya dari isim mangkus. Nah, mubtadanya. Bisa tinggal kita buat. Nah, karena kalimatnya kan sedikit. Al-fata, al-huda. Nah, bisa kita buat sendiri. Ya. Nah, karena jarang dikutip, karena memang jarang kita gunakan. Karena kalimatnya sedikit barakallahu fikum. Nah. Kalau kita contoh Musa sabir, Musa orang yang sabar. Itu apa? Mubtadanya dari isim maksur. Iya, enggak mesti alif lam. Harus marifat saja. Kemarin ada contohnya hanya alif lam. Terus? Iya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus. Kembali sebutkan bahwa saya mubtada harus marifat ada alif lamnya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa di sini aliyun enggak ada alif lamnya? Aliyun nama orang. Nama orang sudah ma'rifat. Nama orang tidak boleh memakai alif lam. Kecuali gelar. Atau nam sebagai zaidah alif lamnya. Boleh. Asalnya nama orang enggak boleh ada alif lamnya. Karena sudah dihukumi ma'rifat. Nah. Ya. Muhammadun, Aliyun, Aisyatu, Maryamu. Itu sudah nama-nama orang. Sama nama-nama tempat juga. Jakarta, Bandung, semua begitu. Nama Surabaya, nama-nama sudah ma'rifat. Nah, Makkah, Madinah, Taibar, kalau itu. Domir juga sudah ma'rifat. Domir juga sudah dihukumi ma'rifat. Nah. Ada enam, nanti ma'rifat-ma'rifat ini. Belum sampai kayaknya. Nah. Mana saja yang dihukumi ma'rifat. Di antaranya tadi nama yang ada alif lamnya nanti di bab terakhir di bab ini. Ya. Nah. Iya. Iya. Dan auladi. Dari amama dan auladi. Iya. Enggak. Iya, amama satu kata, auladi juga kata yang lain. Amama zorof kata keterangan tempat. Yang menjadi khobar sebelumnya semuanya. Amama auladi. Sama seperti fil baiti. Itu semuanya yang jadi khobar. Bukan hanya amamanya saja. Amama auladi itu semuanya yang jadi apa? Menjadi khobar. Nah, sama fil baiti. Iya, amama dan auladi itu. Itu namanya. Karena tadi khobar sebelumnya hanya terdiri dari dua. Dari huruf jar dan isim majrurnya, dari kata keterangan tempat dan kata yang setelahnya. Itu dia. Nah, jadi khobarnya semua. Jadi tidak memiliki tanda rofa. Maka kita katakan fi mahalli. Al-Ustadu fil baiti. Fil baiti. Ini nam jar majrur. Fi mahali apa? Fi mahali rasul. Dan majrur fi mahali rasul sebenarnya apa? Khobar mubtada. Fi mahali rasul khobarun. Jadi khobar. Nah. Bisa. Khobar syibhu jumlah bisa dari zorfu zaman. Dari kata keterangan waktu. Nah. Ya. Taib. Seperti apa? Yaumal Khamis, pada hari Kamis. Al-Idu yaumal khamis. Lebaran itu nanti pada hari Kamis. Ini khobarnya apa? Dari kata keterangan waktu. Yaumal khamis. Naam. Ayam. Pokoknya sekalimat kata keterangan waktu. Naam. Seperti tadi hari, bulan, tahun. Naam. Sa'ah, waktu. Naam. Itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi khobar syibhul jumlah. Bukan hanya kata keterangan tempat, tetapi kata keterangan waktu juga bisa. Naam. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.